Ya ditolerir dalam hal selama dia masih dalam koridor Ahlus Sunnah. Nah, tidaklah kemudian dilakukan hal-hal yang jauh daripada sikap rahmah. Makanya disyariatkan untuk qamatul hujjah wal nasiha wal munaqasyah. Kalau masalah itu adalah masalah-masalah yang terkait dengan perkara-perkara ilmu, perkara-perkara agama yang membutuhkan kepada penelitian, atau bahkan mungkin butuh kepada suatu fatwa dan sebagainya. Nah, ala kulli hal, apa yang diterangkan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah itu adalah merupakan prinsip di kalangan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya. Bukan artinya mereka tidak saling meluruskan, bukan artinya bahwa mereka tidak saling membantah, ya. Karena pun di kalangan para ulama terjadi bantah-membantah, bahkan dalam hal-hal yang sifatnya hanya fikhiyah. Namun semua itu tidak melepaskan mereka dari al-ukhuwah, wal-ulfah, wal-ihtiram, wal-mahabbah, dan yang semisalnya. Nah, barakallahu fiik. Ya, ada tahapan-tahapannya, ada proses-prosesnya. Ada ma'ruf inda ahli sunnah. Nah. Di dalam semua perayaan yang paling terbaik adalah kita mengambil apa yang telah disyariatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun bentuk perayaan itu, ya, dimana sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, di dalam Islam itu hanya disyariatkan dua hari raya, dua peringatan, yaitu Yaumun Nahar dan Yaumul Fitr. Hari Raya Idul Adha dan Idul Fitr. Selainnya tidak ada. Makanya dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad abdala bihima khairan minhuma. Ya. Allah telah menggantikan dengan keduanya yang lebih baik daripada keduanya, yaitu Yaumun Nahri wa Yaumul Fitr. Nah, maka semua perayaan, peringatan di dalam Islam tidak ada yang disyariatkan kecuali hanya dua hari raya dan dua peringatan ini. Nah, barakallahu fikum. Ya, kalau kita melihat kepada hadis yang universal ini, maka cukup bagi kita untuk menjawab apapun pertanyaan tentang hari raya ataupun tentang peringatan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Tafadhalu hafizakumullah.